Orang puan pakai kerongsang, jenis yang berjuntai, letak di bawah dagu, bawah telinga, kepala, bahu. Apa hukumnya? Jawabnya, jangan berlebih-lebihan. Boleh nak berjuta, nak beranda, nak berambu, boleh. Jangan lebih. Bila lebih jadi zinah, tidak untuk suami. Sedangkan dia hanyalah perhiasan yang dikira berada di luar daripada telekung. Kata setengah oleh tafsir, maksud illa ma zahara minha, perhiasan yang tak mampu kita sembunyi. Nampak? Neh? Ha, jadi pakar jangan lebih-lebih sampai berambu-rambu, renda-renda, tekok apa benda. Ha ni macam gerwayang opera Cina. Nak? Ha, repuang ni dia macam tu lah. Macam budak-budak. Nak? Ha, bila bak main gitu, berleret-leret, berleret-leret. Jangan nebeng-nebeng sangat. Takut jadi haram. Pasal Tuhan kata, wala yubdi nazinatahunna illa libu'ti illa limu'ulatihina ala ayah. Haram kamu, hei kaum perempuan, kamu tonjolkan kecantikan perhiasan solekan kamu. Nak zina tu maknanya segala-gala khabar kecantikan, melainkan untuk suami-suami kamu. Maka ulama tafsir sampai pada ayat ini, dia kata sedikit itu tidak mengapa pada syarak. Nak, jangan melebih-lebihan. Sebab kalau dah rubuh benda tu, lawa gok orang puang. Betul tak? Orang puang ni Tuhan buat, dia lawa dah. Jadi dia tak puas hati, nak lawa lagi. Kira ni. Dia default setting dah, kilang tu, beg tu lawa dah. Betul tak? Orang puang ni pakai guana pun dia lawa. Kemang atung lawa. Pakai kain saja di bawah, dah akan benda di atas lawa. Pakai baju panah lawa. Repuang. Nah, pakai baju, baju kata baju ni, kain pelekat, repuang ah. Dia pakai kain pelekat. Pakai baju Melayu, lawa. Lawa gok. Padahal pakaian lelaki dah. Pasal dia repuang ni dia lawa. Orang lelaki dah lawa. Si Sultan Imam pakai baju kebaya, lawa. Pasal dia lelaki. Nah, jadi sikit-sikit lah. Orang lawa dah. Haa, nebeng-nebeng, nebeng-nebeng. Muka lah wadah, bahan jangan sanggup pulak ni, cokeng dah kata. Nak, apa benda tujuan? Mana puas dah nak jadi orang, jadi pelik gitu.